Sampai mana tadi? Yang pertama kali membusuk karena mata ini isinya air. Akhirnya mata ini pun cekung ke dalam, membusuk, menghitam. Bahkan kadang orang belum mati pun udah hitam. Makanya banyak perempuan-perempuan takut matanya hitam, sebelum tidur dipotongnya timun letaknya. Ya kan? Kenapa perempuan masang timun di mata? Itu takut dia matanya hitam. Pas dibukanya kulkas tak ada timun, tomat dipotongnya. Besok pagi mau buat sambal tak ada. Itu dia begini. Lakinya pun heran. Enak sambal kau hari ini? Iya bang, gitu deh. Dalam hatinya makanlah teh mata tuh. Gitu. Adil seperti apakah yang harus dilakukan seorang pimpinan kepada bawahannya dalam sebuah perusahaan? The right man on the right job. The right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Kalau dia insinyur, tempatkanlah pada yang sesuai. Jangan orang ekonomi letakkan ngecor. Akhirnya 2-3 hari retak-retak lah tiang tuh. Dicampurnya pula semen sama pasir aja, tak ada batu kerikil. Tak paham dia. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diserahkan suatu perkara pada orang yang bukan ahlinya, fantazri sa'ah, hancurlah, tunggulah kehancuran. Kenapa Ustaz Somad ini bisa ceramah lantang? Karena saya ambil mikrofon pembawa acara tadi. Banyak mikrofon, mikrofon satu, mikrofon dua. Pas tanya, Ustaz bagi mikrofon? Enggak, mikrofon pembawa acara. Kenapa? Mikrofon itu yang paling mantap suaranya. Saya sangka kalau dipakai mikrofon ini bisa wak berpantun, rupanya tak bisa. Anak ingin bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya meyakinkan orang tua untuk menikah muda? Orang tua enggak yakin anaknya bisa menjalani rumah tangga di usia muda. Ya, mak, nikahkan aku muda. Aku tak percaya sama kau. Jangankan ngurus binimu, ngurus celana dalam kau aja kau tak bisa. Ayah jangan sepele sama aku. Kasih kita tes aja 3 bulan ini. Kalau bisa kita lanjutkan, kalau tidak nanti kita lepaskan. Oh jangan, ini bukan main-main. Oleh sebab itu kalian yang laki-laki kalau sudah ada niat menikah, kalian mesti paham, kalian adalah pemegang biduk rumah tangga. Tenggelam tidaknya bahtera itu ada di tangan kalian. Tiang pancangnya harus kuat, anginnya kencang, gelombangnya luar biasa, karangnya tajam, dipukul ombak, diempas gelombang. Tapi ku doakan kalian sampai ke bahtera sakinah, mawaddah, warahmah, insyaAllah. Yang bilang amin, yang udah nikah pula. Yang wak doakan, yang lajang-lajang. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah, kalian yang lajang-lajang, yang gadis-gadis ketemu. Yang menjelaskannya jangan kalian. Mentang-mentang udah pengajian, balik dari sini, panggil ayah. Ya, sini ya. Mak, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang beriman, nikahkanlah anak kalian waktu masih muda. Tanya mana ayatnya? Tak ada, gua karang-karang aja. Kalian bawa alim ulama, ustaz. Kebetulan ayah kalian ini ngefansnya sama ustaz siapa? Ngefans sama siapa dia? Dia ngefans sama ustaz Fadlan. Ajak ustaz Fadlan. Ustaz, tolong ke rumah ustaz. Apa? Tolong bujuk ayah sama mak saya supaya bisa menikahkan saya muda. Akhirnya ngobrol-ngobrol mereka. Alhamdulillah. Jangan lupa berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa kalian, solat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini, mudah-mudahan mak ayahku mau menikahkan aku lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di sujud terakhir tu minta banyak-banyak. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau kau berdoa sujud terakhir bahasa Indonesia, solatmu batal. Tapi setelah selesai kau berdoa, ya Allah, lembutkanlah hati mak ayahku supaya mau dia menikahkan aku. Dah tak tahan lagi. InsyaAllah kami sama-sama mendoakan. Tapi kalau dia tak izin juga, macam mana Pak Ustaz? Kau putuskan hubungan sama dia, jangan kalian pacaran. Buanglah mantan pada tempatnya. Adinda, aku sudah melapor ke emak ayahku untuk meminangmu, tapi mereka tak setuju. Kata mereka 5 tahun lagi, maka kau tunggu aku 5 tahun lagi. Terserah kau pergi kemana. Iyalah bang, kalau ada yang mendahului ya bang, terserah tak apa-apa. Kutunggu janda. Yang lajang-lajang kalau tak bisa menikah bagaimana Pak Ustaz? Fa'alaihi bisawm. Banyak-banyak puasa sunat. Karena kalau kalian makan ada libido seksual. Tapi kalau kalian banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga tak ada. Ditunjukkan orang pun, bro, bro, ada cewek cantik. Aku tak nampak, aku lagi dah. Dah gelap aja dunia ini. Ustaz, saya ada ikut pengajian, tapi katanya kita disuruh syahadat ulang. Pengajiannya datang ke rumah-rumah, katanya ada di Al-Quran. Harus syahadat ulang. Kau udah syahadat ulang? Belum. Islam kau belum jelas, tak sah. Datang jamaahnya jumpai saya. Ustaz, katanya harus syahadat ulang. Harus disaksikan oleh guru, disaksikan guru, disaksikan guru. Bawa guru kau tuh kemari, biar ku syahadatkan ulang. Mana guru kau tuh? Bawa kesini, biar ku syahadat ulang. Kalau ada guru-guru kalian yang menantang minta syahadat ulang, tak sah, kata dia. Bawa. Sanad saya bersambung ke guru saya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Bawa guru kalian tuh, biar ku syahadat ulang. Mau syahadat ulang bisa, mau sunat ulang pun siap ku sunatnya. Ini penipuan berkedok agama. Ujung-ujungnya nanti wani piro. Kau mesti syahadat ulang. Kau belum bersyahadat ulang kan? Iya, bapak kau Islam kan? Iya, mak kau Islam kan? Iya. Tapi pernah kau syahadat ulang belum? Syahadat dulu sama guru kami. Maharnya 500 per kepala. UUD, ujung-ujungnya duit. Tak, jangan percaya. Kalau ada nantang-nantang gitu, angkat saya tahu biar kita syahadatkan ulang dia. Ustaz, melihat kondisi remaja zaman now, apa nasihat Ustaz kepada kami? Salam hangat dari Ikatan Remaja Masjid As-Salam, Irma. Remaja Masjid As-Salam. Pertama, kalian harus membuat komunitas. Sekarang komunitas macam-macam. Ada komunitas pemuda hijrah, ada komunitas sahabat hijrah. Yang ngundang saya ini sekarang komunitas sahabat hijrah Medan, Sumatera Utara. Ada namanya komunitas pemuda mantan tato. Buat tato aja semua anggotanya. Ada komunitas jombloan sejati. Ada komunitas geng motor syariah. Ada komunitas macam-macam. Ah, jadi buat komunitas. Setelah kalian buat komunitas, buat kartu anggota supaya aktif, lalu kalian undang pengajian. Terserah ustaz siapa yang mau ku undang, terserah. Mau undang yang masalah hati aja, AA Gim. Masalah sedekah aja. Ustaz Yusuf Mansur. Masalah zikir aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Siapa itu? Abidul Ab. Ada jamaah. Oh, jamaah. Ustaz Maulana, Mama Dede, nah, undang semuanya. Ustaz Cepot, undang semuanya. Nah, buat 12 bulan berturut-turut. Ustaz ini, Ustaz ini. Ustaz Somad jangan diundang. Aku mendengar suara dia, sakit jantung begitu. Setelah kalian buat, jangan memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengintip. Kalau ada nampaknya kambing bergerombol, dia tak terkap. Tapi kalau ada satu kambing memisahkan diri, pergi kambing itu ke WC, kencing, ada terkapnya itu. Oleh sebab itu, maka jangan kalian memisahkan diri dari jamaah. Tetap berkomunitas berjamaah. Ini, alhamdulillah yang sudah ada buat komunitas, mantap. Yang belum, kalian buatlah. Mudah-mudahan selamat dari godaan zaman yang luar biasa ya. Ustadz, saya diberikan kesehatan, keselamatan. Pak Ustadz, kami baru memiliki bayi laki-laki. Namanya Muhammad Hanif Al-Fattah. Apakah boleh nama anak kami tercantum nama Allah Al-Fattah? Mohon penjelasannya. Kalau mau buat Abdul Fattah. Abdul artinya hamba. Ini Abdul Somad. Hamba dari As-Somad. Somad itu Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Ahad, Ya Somad. Itu Allah SWT. Makanya nama yang paling bagus Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Fattah, Abdul Ghafar, Abdul Qahar, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Somad. Muhammad bagus, terpuji. Hanif bagus. Hanif artinya condong kepada kebenaran. Al-Fattah Allah Ta'ala. Maka buat Muhammad Hanif Abdul Fattah. Apa boleh nama? Mohon penjelasan. Dah, jelas dah. Ustaz, ini wajib dibacakan. Ini kalau tak dibacakan, dia udah ngeprint nih. Diketiknya rapi-rapi, dibawanya ke warnet. Diprintkannya digital printing. Mau tanya Ustaz, kira-kira kenapa orang sekarang lebih cenderung mengejar kebahagiaan dunia ketimbang kebahagiaan akhirat? Karena dia tidak tahu. Aku tidak tahu. Kalau kau tak tahu, cari tahulah. Jangan asyik buat puisi aja. Aku tak tahu. Nah, kau tak tahu, ku kasih tahu. Ya. Mana dunia, mana akhirat? Kau celupkan ujung jarimu, pergi kau ke Belawan. Hah? Pergi ke tepi laut di Belawan, celupkan ujung jarimu ke dalam, falyanzur bima yarji, tarik ke atas. Tarik ke atas, yang setetes itulah dunia. Sedangkan laut, samudra, Malaka itu, itulah akhirat. Jadi kalau kau dapat setetes, kau jangan sombong. Karena kau baru dapat setetes. Kalau tak dapat, jangan stres. Karena yang tak dapat itu juga baru setetes. Nah, yang muda-muda, pergi kalian ke tepi laut Sungai Deli. Pergi ke tepi laut, pergi ke tepi sungai, hidupkan HP. Nah, letakkan tiang HP yang punya tiang, yang tak ada, ambil buluh bambu, ikat. Jongkok kalian, ambil air. Saudaraku, hidupkan dulu, jangan supaya tak hidup. Hidupkan dulu kamera, udah on, ah, udah hidup. Ambil celup. Saudaraku, inilah dunia dan akhirat. Yang setetes inilah dunia. Sedangkan laut yang luas inilah akhirat. Kalau kau dapat, kau jangan sombong. Kalau tak dapat, kau jangan stres. Like and share. Bukan susah buat video pendek. Semenit, masukkan Instagram. Dah, masukkan jam 5 pagi, tengok jam 5 sore. Wah, tak ada like-nya. Buatlah hidup ini semuanya untuk ibadah, ibadah, ibadah. Amin. Adil seperti apa yang harus dilakukan? Oh, ini udah nih. Ala hazihi niyyah, untuk niat yang baik ini, semoga kita semua dapat kebaikan. Al-Fatihah.